Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabiyyi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid li lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa sahbihi wal ali. Amma ba'du. Qala musannif al habib Ali bin Hazim Harun hafizahullah ta'ala wa ra'ana fa'ana bi ulumi fid darini amin. As-safar li talabil ilmi ila qawlihi al-fa'idah al-rabi'ah. Qala al-Habib Abdurrahman al-Mashhur Habib Abdurrahman Mashhur ini adalah pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, mana dua orang? Tidak. B. Abdurrahman Mashhur ini adalah pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughya ini kitab yang terkenal. Pernah dengar? Pernah. Ini kitab terkenal. Kalau kalian belum kenal, ya kalian aja yang belum tahu. Ini kitab terkenal di kalangan santriwan dan santriwati. Pengarangnya beliau ini, Habib Abdurrahman Mashhur. Jadi orang faqih. Kalau pengen tahu pembahasan kenapa syarifah tidak boleh menikah selain jamaah, itu ada di kitab ini. Paham? Ada syarifah kelas ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau pengen tahu apa sih, masa syarifah harus sama syarif, harus sama sadah, alasannya ada, kalian temukan di dalam kitab ini. Paham? Ya. Yang mendetail. Beliau ini mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Jami' bainal ilim wal ibadah. Jadi ilim dan ibadahnya sama-sama banyak. Habib Abdurrahman Mashhur. Paham? Jelas? Sangat jarang sekali ahli fiqih di zamannya. Kuntu waqta talabil ilmi asiru ila sayyun wal khata wala ma yasyai. Saat menuntut aku dulu, saat menuntut ilmu, kuntu waqta talabil ilmi, dulu waktu aku menuntut ilmu, asiru ila sayyun, saya berjalan dari kota Sewun. Wal hauta, ta'liq bawah itu hanya anu aja. Kaidah pada bahasa saja. Sewun zinatun, hiasan zaiduna, seperti zaidun. Sewun itu seperti kalimat zaiduna. Ai sebenarnya sayuna. Dari ta'liq bawah. Asalnya itu dari kata sayun. Ba'duhum yaktubuha biwawin wahid. Sebagian ulama menulisnya dengan waw satu saja. Sayun, wawnya satu. Wa ba'duhum biwawaini. Sebagian ulama menulisnya pakai dua waw. Sewun. Ya. Lalu mana yang benar? Wal qa'idah. Dalam kaidah bahasa Arab, annama katsura isti'maluhu, jika ada suatu kalimat katsura isti'maluhu, yang sering digunakan, banyak dipakai, katsura banyak isti'maluhu dipakai, washtahara dan terkenal, wa fihi wawani, dan di dalam kalimat tersebut ada dua waw, yuktabu biwahidatin faqat, ditulis satu waw saja. Seperti contohnya Daud. Daud ini aslinya ada dua waw. Dal, alif, waw, waw, dal. Tetapi kalimat ini karena banyak dipakai dan sudah terkenal di kalangan orang, siapa yang enggak tahu Daud? Ya kan? Tahu semua. Nabiullah Daud, maka cukup wawnya dihapus jadi sah. Satu Daud, sama seperti Sewun, jadi ditulis jadi satu saja Sewun. Wa kana khurujul Habib ila Sewun min Tarim. Habib Abdurrahman Mashhur ini tinggalnya di kota Tarim. Beliau ke kota Sewun untuk belajar itu. Wa kanatil masafah bainahuma, jarak antara kota Tarim dan kota Sewun itu adalah 34 km kurang lebih sini ke Wajo. Nah, paham? Siapa yang seher jalan kaki dari sini ke Wajo? Nah, tapi beliau jalan kaki. Seiwun ini kota Habib Alwi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu lahirnya di kota Seiwun dan juga madrasnya di sana. Ada Masjid Ali Al-Habsyi di sana. Fahim? Itu ya. Ana walaupun enggak pernah ke Hadramaut tapi tahulah dikit-dikit. Ini kotanya Hauto, siapa-siapa saja ulama yang di sana. Kota Seiwun, siapa-siapa aja yang ada di sana, ya kan? Dikit-dikit tahu walaupun enggak pernah ke sana. Wala ma'iya syai', dan saya tidak mempunyai bekal. Wala ma'iya syai', saya tidak mempunyai bekal. Sedikit pun enggak ada. Bayangkan, berjalan dari kota Tarim ke kota Seiwun dan ke kota Hauto belajar enggak bawa duit sama sekali. Berani. Ini berani. Kan gitu. Ini beliau berani. Wabadal layali abitu bila asya, dan sebagian malam aku menginap tanpa makan malam. Asya, sebagian malam aku menginap tanpa makan malam. Wanasharul layla kullahu, nashar itu tidak tidur, dan kami tidak tidur semalaman. Sahar itu tidak tidur. Wanashar, dan kami tidak tidur alailah kullahu semalaman. Wanakhruju akhiral laili ila masjidit Thoha, dan kami keluar pada akhir malam menuju ke Masjid Thoha. Naqulu, lalu kami berkata, asa alu Masjidit Thoha yamudduna gahwa. Mudah-mudahan, asa mudah-mudahan alu Masjidit Thoha, orang yang berada di Masjid Thoha, asa mudah-mudahan alu Masjidit Thoha, orang yang berada di Masjid Thoha, yamudduna bigahwatin, memberi kami secangkir kopi. Karena apa? Karena tiap malam beliau jarang makan. Saking kepengen apa belajar, sehingga walaupun tidak ada duit modal nekat. Tapi jadi, siapa yang kenal Habib Abdurrahman Al-Masyur? Paham? Kan kata Imam Syafi'i yang syair kemarin apa? Man lam yadzuk dulla ta'allumi sa'atan faqabbar an. Paham? Bukan. Man lam yadzuk dulla ta'allumi sa'atan tajarra dulal jahli tulah hayati. Paham? Ini belum minum ya. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya belajar sedikit saja pada waktu mudanya, maka waqta syababihi tajarra dzul jahli tulah hayati, maka dia akan berada di dalam kehinaan kebodohan sepanjang hidup. Paham? Ya. Ini beliau merasakan hinanya belajar, tidak makan, jalan kaki, yang lain pakai mobil masa mudanya. Kan dia tuh yang di film-film FTP-FTP itu, anak SMP mobilnya yang kapnya terbuka itu. Kursinya dua lagi. Iya kan? Gaya. Sekolah favorit, bajunya Masya Allah. Yang lain biru putih, mereka pakai batik. Kan begitu? Anak enggak tahu, katanya sih di Jakarta begitu. Iya kan? Terus geng-gengan, boleh pakai make up tebal, bawa HP mewah, padahal punya bapak dia semua. Duitnya minta jajan semua orang tua ya kan, tapi gayanya sedunia kan begitu. Rata-rata orang begitu enggak belajar, cuman pengin gaya aja. Beliau belajar, merasakan pahit jalan kaki. Apa di zaman tersebut tidak ada kendaraan? Ada, unta, kuda. Waktu itu mahal unta kuda seharga mobil. Paham, dan beliau dari kalangan orang kaya, orang punya, orang cukup, tetapi rela tidak makan, tidak. Karena apa? Hinanya belajar. Ini orang dulu. Kalau santri sekarang nasi telat sikit tak betah pondok. Ngapa makan telat terus? Baru berbungut orang tua. Anak aku nih Pak Ustadz, di rumah tuh jam 1 udah makan siang. Di sini jam 1:15 baru makan siang. Telat 15 menit pun bungut ya, Mak. Kan gitu. Akhirnya berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara telat 15 menit. Paham ya? Tapi Ana bukan menyinggung makanan di sini telat. Menyinggung orang yang di luar sana lah yang mondok. Faedah yang kelima, karena Syekh Salim ya, ini Syekh Salim bin Abu Bakar bin Salim. Siapa beliau ini? Murid daripada Syekh Umar Makromah yang Ana ceritakan minggu lalu. Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau itu setiap hari memberikan syafaat kepada 70 penghuni kubur semasa beliau hidup. Dan wamin karomati, karomah terbesar beliau itu adalah selama beliau hidup, malaikat atid libur mencatat. Pre, paham? Tahu malaikat atid? Siapa malaikat atid? Hah? Yang mencatat amal baik apa amal buruk? Amal buruk. Itu malaikat ah. Selama beliau masih hidup, malaikat atid enggak jadi nyatat. Libur. Paham? Karena didikan beliau semuanya, enggak ada yang bermaksiat. Sehingga ketika ada berita khobar Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal, Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal. Kebetulan yang dengar wali juga. Kata walinya, masa si Abu Bakar bin Salim meninggal? Iya beb, barusan kita dapat dengar berita dari masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Abu Bakar bin Salim. Kata walinya tuh, bentar dulu. Sebentar dulu. Beliau lalu noleh ke kirinya. Lalu kayak mendengar sesuatu. Baru mengatakan, ya sekarang si Abu Bakar bin Salim sudah meninggal. Loh, dari mana ente tahu beb? Tadi ente enggak percaya, sekarang kok langsung percaya? Ya, saya ketika noleh ke kiri, saya sudah mendengar malaikat atid sudah mulai mencatat lagi. Sudah masuk kerja sudah. Paham? Ketika si Abu Bakar bin Salim masih hidup, malaikat atid tidak ada yang mencatat. Paham? Itu karomah beliau yang luar biasa. Jadi karomah itu bukan terbang, bukan bisa jalan di atas air, apalagi angkat sejadah keluar duit. Kalau terbang burung juga bisa. Kalau berjalan di atas air, ikan juga bisa. Lalu karomah terbesar apa? Karomah yang terbesar adalah bisa membuat orang yang tidak kenal Allah bisa menjadi kenal Allah Subhanahu. Yang tidak pernah beribadah bisa rajin beribadah. Itulah karomah yang terbesar. Ini si Abu Bakar bin Salim. Dari kecil saja sudah kelihatan karomahnya. Ada suatu kota, apa nama kotanya lupa. Kalau tidak salah, kota Sewun. Itu satu kota itu dipenuhi ain. Tahu ain? Mata. Ain ini, karena ingat dulu doanya, cuma lupa itu dari Segera Baru. Ain ini sangat berbahaya. Kalau kamu punya ain, jangan terbiasa memuji orang. Paham? Jangan nanti puji anak ini. Nanti buruk pula muka anak kan gitu. Kesian bini anak di rumah nanti terkejut. Alamak, ngapa lah laki aku buruk nama ke ni kan. Balik kerja tadi lawa-lawa kak. Rupanya kena ain. Dipuji. Ya, jadi kena ain. Kan bahaya. Bahkan paling fatal sampai meninggal. Sampai meninggal. Lah Syekh Umar bin Makromah mau masuk ke rumah, ke kampung tersebut. Kata orang di situ, jangan Syekh. Di kota tersebut terkenal orangnya itu punya ain semua. Syekh Umar Makromah ini kan ganteng orangnya. Paham? Ya apa bagaimana cara ini biar saya ini melewati kota itu selamat. Akhirnya dibawa Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim masih umur 2 tahun. Masih unyu-unyu. Dibawa, beliau selamat dari ain tersebut. Kata Syekh Umar Makromah, saya selamat dari ain kota ini berkat karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Umur 2 tahun sudah jadi wali. Paham? Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau pernah berkata di salah satu kehidupnya bahwasanya separuh keturunanku sudah aku jamin jadi wali. Separuh keturunanku. Separuhnya lagi dia usaha. Makanya rata-rata keturunan si Abu Bakar bin Salim ini mau jadi waliullah sangat gampang. Karena separuhnya sudah jadi wali. Separuhnya tinggal usaha sedikit lagi jadi sudah. Itu si Abu Bakar bin Salim. Jadi jangan macam-macam sama bangsa yang satu ini. atau biasa disebut BSA kalau di Indonesia. Paham ini? Hati-hati karena separuhnya wali. Itu. Kalau tidak kuat dengan tinggal laku karena ada beberapa habaib yang majduk. Syarifah aja majduk. Nah, ada habaib syarifah majduk. Ada, di sini ada. Nah, agak majduk. Di dalwah itu banyak itu. Sendal ustaznya ditapukkan sama dia. Nah, kue ustaznya dimakan sama dia. Jadi Ustaz Hasan Basri itu ngajar, dimakan. Syarifah yang majduk dimakan di depannya. Tidak peduli, padahal itu kue ustaznya dimakan sama dia. Wah, dia dapat suami, suaminya majdub juga. Jadi suami istri sama-sama majdub. Muhammad Assegaf, anaknya Habib Hussein bin Hussein Hussein Assegaf Fortlot. Tahu Habib Hussein Fortlot? Tanya ustazah. Jadi suami istri ini sama-sama majdub, tapi suami lebih takut kepada istrinya karena istrinya lebih majdub daripada suami. Sampai suaminya itu ngumpet di rumah temannya pengen tidur siang, enggak bisa tidur di rumahnya. Dicari sama istrinya, ketemu, namanya juga wali. Langsung digedor rumahnya. Mana ente? Jangan betapok ini, jangan sembunyi. Ana tahu ente ada di mana. Balik dia. Ya Allah, istri anak, bini ana tahu ana di sini. Padahal enggak ada yang ngasih tahu. Rahim. Kalau ente enggak kuat dengan tinggal laku mereka, maka lebih baiklah lari. Rahim, lebih baiklah. Rahim. Kembali ke kitab ya. Syekh Salim, ini Syekh Salim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, bukan Syekh Abu Bakar ya, abahnya ini. Oh bukan, astagfirullahaladzim. Ini Syekh Salim Bafadol. Di dalam cerita ini bukan Syekh Abu Bakar bin Salim tapi Syekh Bafadol. Ana salah. Amin. Salah. Ini bukan cerita Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini cerita Syekh Salim Bafadol. Syekh Salim Bafadol ini mufti Tarim. Ya. Tadi cerita tuh bonus lah. Ini cerita lain. Syekh Salim Bafadol radhiyallahu anhu min kibar al-a'immah al-mu'tamidin wal ulama al-muhaqqiqin. Beliau ini, Syekh Salim Bafadol ini adalah min kibar al-a'immah. Salah seorang dari tokoh pemimpin. Min kibar al-a'immah, salah seorang dari tokoh pemimpin. Al-Mu'tamadin yang dipercaya, wal ulama al-muhaqqiqin, dan ulama yang diakui keilmuannya. Al-muhaqqiq yang diakui. Ini Syekh Salim Bafadol. Wa kana al-ilm an yandari safi nahiyati Hadramaut fa ahya. Dan hampir saja ilmu itu hilang di kota Hadramut. Di zaman beliau hampir saja ilmu itu anyandaris, merosot, hilang. Finahya di kota Hadramut. Fa'ahyahu, lalu beliau menghidupkannya. Beliau menghidupkan lagi ilmu tersebut. Kenapa bisa demikian? Wa dzalika, hal itu terjadi annahu, karena beliau, sesungguhnya beliau safara, berpergian fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Beliau berpergian dalam menuntut ilmu. Wa makatha arba'ina sanatan fil iraqi wa ghairihi, dan beliau tinggal di kota Irak dan selain kota Irak selama 40 tahun. 40 tahun. Yadhunnu ahluhu annahu qad mat, keluarganya menyangka bahwasanya beliau sudah meninggal. 40 tahun belajar. Ini 4 tahun mondok aja udah lama mondok. Bila aku nak berhenti? Bila aku nak di luar? Bila aku nak jalan-jalan? Bila aku nak kahwin? Baru 4 tahun mondok. Ada lagi 4 bulan mondok dan tak betah. Pengen berhenti. Ya. Ini beliau 40 tahun mondoknya. Jadi sampai-sampai keluarganya menyangka bahwasanya beliau sudah meninggal. Kenapa? Karena dulu enggak ada telepon. Enggak ada WhatsApp, enggak ada Telegram, enggak ada surat. Enggak ada orang tuanya datang tiap hari bawa kue, bawa nasi. Enggak ada. Paham? Enggak ada dulu. Enggak kayak sekarang manja-manja. Tumaja'ah, kemudian beliau datang. Wadarrasa fi baladihi, dan mengajar di kotanya tersebut. Wa aqbala alaihi talabatul ilmi min kulli makan, dan datang kepada beliau para penuntut ilmu dari segala penjuru. Wa aqbala alaihi, dan datang kepada beliau talabatul ilmi, penuntut ilmu, min kulli makanin, dari segala penjuru, dari semua tempat. Wa hasala al-ilma ala yadayhi khalqun katsir. Wa hasala ilma, dan banyak orang yang sukses. Wa hasala al-ilma, dan banyak orang yang sukses. Ala yadayhi, di bawah bimbingan beliau. Yadayhi bimbingan, jangan diartikan tangan. Di bawah bimbingan beliau khalqun katsirun, jumlah yang banyak. Banyak yang sukses di bawah bimbingan beliau, jumlah yang banyak. Hatta balaga adadul muftin, sampai-sampai jumlah, sampai-sampai mencapai, hatta balaga, sampai mencapai adadul muftin, jumlah mufti, fi Tarim, di kota Tarim, 300 muftin, 300 mufti, fi asrin wahid, di satu masa. O musannifina kathirin, ya, dan musannifin, penyusun kitab, kathirin, banyak, dan banyak sekali penyusun kitab, pengarang kitab banyak. Satu masa 300 kota mufti. Mufti itu adalah orang yang berhak memberikan fatwa. Beliau sendiri sudah cukup. Tidak perlu lagi tanya sama orang lain. Tidak perlu lagi buka kitab. Tidak perlu lagi kumpul dengan orang lain. Beliau sendiri sudah cukup. Itu namanya mufti. Di Indonesia, dari zaman Al-Habib Utsman bin Yahya sampai sekarang, satu mufti pun tidak ada. Paham? Tidak, belum ada. Habib Utsman bin Yahya itu kemungkinan hidup tahun 1910-an, 1912 ke atas lah, atau 1920-an. Berarti sudah kurang lebih 100 tahun lamanya belum ada mufti yang lahir di kota Indonesia. Paham ini? Makanya ada MUI, majelis ngumpul-ngumpul buat anu. Karena apa? Belum mencapai derajat mufti. Ini di Tarim, di tangan beliau lahir 300 mufti. Paham? Apa enggak berkah kota itu? Mufti namanya. Atau di dalam ilmu-ilmu usul namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa yang berhak memberikan fatwa. Ini beliau bukan main-main, harus 40 tahun munduk, bukan macam ustaz yang di TV itu. Kan gitu. Ustaz di TV itu kalau ditanya malu jawab, mereka fatwanya nyeleneh. Ada ditanya ustazah, bagaimana hukum membaca ratib? Tidak bagus. Mending kau baca Quran daripada baca ratib. Baca ratib itu tak penting, kata dia. Nah, ini kan berarti menunjukkan kebobrokan ilmunya. Itu kan fatwa berarti. Cuman fatwanya ngawur. Faham? Nah, itu yang di tipi-tipi kayak gitu. Ditanya nikmat apa yang paling indah di surga, kata dia, nikmat yang paling indah di surga kata dia nih adalah pesta seks, kata dia. Pernah dengar? Pernah. Ada ustaz di televisi, enggak tahu ini. Ana sampai langsung buat tulisan, buat video untuk membantahnya. Nikmat surga yang paling ditunggu orang mukmin itu adalah melihat zat Allah, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dia nikmat itu kelas bawah, kelas ekonomi. Mau kelas ekonomi? Iya kan? Emang betul. Nanti satu pria dapat 70 ranjang. Satu ranjang ada 70 bidadari. Siapa nak sehengus 70 bidadari? Kan begitu. Pahamin deh. Itu cuma level bawah. Karena orang mukmin tidak butuh itu. Itu kenikmatan yang biasa saja. Nikmat yang paling indah adalah bisa majelis sama Nabi. Kumpul sama Nabi. Dan melihat zat Allah subhanahu. Kata dia pesta seks. Itu apa pesta seks? Ternyata ustadznya belum kawin. Dan dia ngomong depan ibu-ibu. Jadi dia ceramah, ibu-ibu ngelilingin. Pantas dia ngomong gitu, karena imannya gak kuat, tergoda dia. Ibu-ibunya make upnya 5 meter, kan begitu, pakai dempul semua, mau pengajian apa mau shopping, kan gitu. Pakai make up, sininya merah-merah, kasih tomat, ya kan? Apa gincunya menor, ungu-ungu semua, itu apa emasnya itu sampai 20 kilo, penuh tangannya, emas semua, ya kan? Itu pengajian sekarang kayak gitu. Bukan megang tasbih, megang HP. Foto Ustaz, HP-nya mahal-mahal. Akhirnya Ustaznya tergoda, kan begitu. Iya. Jadi kalau pengajian enggak perlulah terlalu apa namanya menor-menor gitu. Fahim dong? Ya. Wallahu a'lam bishawab.